السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan dan pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan faraidu as-salah, fardu-fardu salat. Hari ini kita memasuki rukun yang ke-13 dan rukun yang ke-14. Kita berada di halaman 212 di dalam kitab ini, halaman 212. Berkata muallif sahibul matan ابن نقيب رحمه الله تعالى ويجلس في آخر صلاته للتشهد. Dan seseorang yang melaksanakan salat duduk di akhir salatnya untuk tasyahud, mutawarrikan, dan duduknya adalah duduk tawarruk. Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan maksud dari perkataan Ibnu Naqib. Yang dimaksud dengan tasyahud, kata beliau, adalah at-tasyahudu al-akhir, tasyahud yang terakhir. Wal-qu'udu lahu kullun minhuma ruknun fis-salati. Tasyahud dan duduk untuk melaksanakan tasyahud, keduanya adalah rukun. Artinya bagian yang harus ada di dalam salat. Adapun dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu qala kunna idza sallaina ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu jika salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami biasa mengucapkan assalamu ala Allah qabla ibadihi. Assalamu ala Allah qabla ibadihi. Kemudian kami pun mengucapkan assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan, ala fulan. فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتْكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَسَاءِ صَلَاةٍ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. Nabi menghadapkan wajahnya ke arah kami sambil berkata, إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ. Allah as-salam, ya, artinya kalian wahai para sahabat tidak perlu mengatakan assalamu ala Allah, karena Allah adalah assalam, maksudnya Di antara nama-nama Allah adalah As-Salam. Fa idza jalasa ahadukum fis salati falyaqul attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat sampai akhir. Apabila kalian duduk di tasyahud akhir, maka ucapkanlah attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh ila akhirih, sampai di akhir. Kemudian terkait dengan masalah duduk sebagai rukun di dalam salat, duduk tasyahud akhir, tasyahudnya bacaannya adalah rukun dan duduknya pun adalah rukun. Hal ini adalah berdasarkan sebuah hadis di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza jalasa ahadukum fis salati." Maka apabila salah seorang dari kalian duduk di dalam salat. Dan juga di antara dalilnya adalah fi'luhu, yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa hadza fi ahadithi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua hadis yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang duduk tasyahud al-akhir. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah baca dalil tasyahud. Kita pun sudah baca dalil wajibnya duduk di dalam tasyahud. Sekarang kita akan membahas dalil tentang tawarruk. Mana dalilnya dari hadis Nabi bahwasanya ketika kita salat, ya, ketika kita salat di rakaat yang terakhir kita duduk tawarruk. Ya, sebagaimana duduk tawarruk sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Mana dalilnya? Dikatakan oleh beliau, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu fi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam. Abi Humaid menceritakan tentang salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tersebut dikatakan, wa idza jalasa fir rak'atil akhirati, apabila Nabi duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra, beliau memajukan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Wa qa'ada ala maq'adatihi, lalu Nabi duduk langsung di atas lantai. Artinya tidak seperti iftirash di mana Nabi duduk di atas kaki sebelah kiri, ya, yang dilipat. Tidak juga seperti duduk ik'a yang duduk di atas kedua tumit, tetapi dalam duduk tawarruk Nabi langsung duduk di lantai dengan posisi kaki kanan tegak dan posisi kaki kiri berada di depan, ya, dimasukkan ke bawah betis sebelah kanan, dimasukkan ke dalam betis sebelah kanan. Baik, hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Yang ingin kita garis bawahi adalah kalimat wa idza jalasa fir raq'atil akhirati, apabila duduk di rakaat yang terakhir, qaddamal yusra wa nasabal ukhra, Nabi memajukan kaki sebelah kiri, yaitu di bawah betis sebelah kanan, dan Nabi nasabal ukhra, menegakkan kaki sebelah kanan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, mutawarrikan, duduknya adalah duduk tawarruk. Yafrush yusrahu, Nabi membentangkan kaki kirinya seolah-olah apa namanya, menjadikannya seperti tikar dibentangkan, yaitu diletakkan di bawah betis kaki sebelah kanan. Sepertinya sudah muncul ya di apa namanya di layar kaca para pemirsa, itu yang di atas duduk iftirash, sedangkan yang di bawah duduk tawarruk. Kita perhatikan duduk iftirash ya, duduk di atas kaki sebelah kiri dengan posisi kaki sebelah kanan tegak, itu namanya iftirash. Sedangkan tawarruk, perhatikan kaki sebelah kiri ada di depan ya, artinya ada di bawah betis sebelah kanan. Kaki sebelah kiri posisinya di bawah betis sebelah kanan. Kemudian kaki sebelah kanan ditegakkan seperti kondisi iftirash ya, ditegakkan sama seperti kondisi iftirash. Nah, dalam hadis Abi Humaid, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, diceritakan bahwa Nabi di rakaat yang terakhir duduknya adalah duduk tawarruk. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa kaifa qa'ada huna wa fi ma taqaddama jaza. Kalau kita bicara tentang rakaat yang terakhir, kata beliau, bagaimanapun posisi duduknya di rakaat yang terakhir, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, tidak masalah. Artinya, kalau ada di antara para pemirsa Niaga TV, tasyahud akhirnya iftirash misalnya, apakah itu merusak sholat? Tidak, tidak masalah. Tetapi yang paling bagus adalah kita mengamalkan apa-apa yang sudah kita ketahui dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali duduk-duduk yang memang dilarang ya, duduk ik'a misalnya, dubur, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, jenis-jenis duduk yang dilarang. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wa hay'atul iftirashi wat tawarruki sunnatun. Duduk dengan cara iftirash, duduk dengan cara tawarruk, keduanya sunnah. Ya, duduk dengan cara iftirash atau tawarruk, keduanya adalah sunnah. Artinya kalau kita lakukan, alhamdulillah kita mendapatkan pahala yang lebih dari mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi kalaupun kita misalnya tidak duduk iftirash atau tawarruk karena satu sebab, ya, karena sebab yang kita dapatkan dalam diri kita misalnya sakit kakinya dan lain sebagainya, maka tidak masalah duduk sesuai dengan kemampuan kita. Karena iftirash ataupun tawarruk, kata beliau, hukumnya adalah sunnah. Hadisnya sudah kita baca ya, hadis tentang iftirash. Di sini beliau ulang, tapi kita tidak bacakan lagi hadis tentang iftirash. Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa yaftarishu al-masbuku fi akhiri salatil imam. Seorang yang masbuk duduknya iftirash kalau imam berada di rakaat yang terakhir. Misalnya saya terlambat sholat, saya disebut masbuk. Ketika saya memasuki sholat maghrib berjamaah, imam sudah di rakaat yang kedua. Saya baru masuk, Allahu Akbar, baru takbiratul ihram. Muncul pertanyaan, seandainya nanti imam berada di rakaat yang terakhir, saya sebagai masbuk duduknya tawarruk seperti imam, ataukah iftirash? Di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yaftarishu al-masbuku fi akhiri salatil imami. Seorang yang masbuk yang terlambat salatnya, dia duduk iftirash saat imam berada di rakaat yang terakhir. Artinya imam duduknya tawarruk. Imam duduknya tawarruk. Karena dia adalah masbuk, maka dia tidak mengikuti imam dalam hal tawarruk. Ya, karena tawarruk itu hanya dilakukan fi rakaatil akhirah, di rakaat yang terakhir. Lalu kalau dia tidak tawarruk, duduknya bagaimana? Iftirash. Bagi masbuk, duduknya adalah iftirash. Wa yatawarraq akhira salati nafsihi. Lalu kapan sang orang yang masbuk itu duduk tawarruk? Kapan orang masbuk duduk tawarruk? Kalau dia di rakaat yang terakhir, ya. Tentunya nanti setelah imam salam dia bangkit berdiri, misalnya nambah satu rakaat atau nambah dua rakaat, di duduk yang terakhirlah masbuk baru tawarruk. Wa kadza yaftarishuhuna man 'alaihi sujudu sahwin. Ah, begitupun halnya dengan orang yang hendak sujud sahwi. Itu duduknya iftirash. Karena dikategorikan bukan duduk yang terakhir. Duduk yang terakhir itu adalah setelah dia sujud dua kali, baru dia bangkit duduk terakhir, duduknya tawarruk. Nah, ini penting dipahami. Dikatakan di sini, wa kadzalika yaftarishuhuna man 'alaihi sujudu sahwin. Begitupun duduk iftirash bagi orang yang hendak sujud sahwi. Ya. Maka apabila dia hendak sujud sahwi, dia kan tahiyat dulu. At-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai akhir dia membaca tasyahud, seharusnya dia salam. Seharusnya dia salam setelah tasyahud. Tetapi karena dia sebelumnya misalnya dengan tidak sengaja meninggalkan tasyahud awal, maka diperintahkan atasnya sujud sahwi. Nah, ketika dia membaca tahiyat, duduknya iftirash. Beres dia membaca tahiyat atau tasyahud, dia sujud dua kali, subhana rabbiyal a'la, lalu bangun, sujud lagi sekali lagi, subhana rabbiyal a'la, lalu dia bangun, duduknya adalah duduk tawarruk, langsung dia salam. Karena memang kata Abi Humaid, ya, bahwa Nabi duduk tawarruk adalah firrokatil akhirati, yaitu di duduk yang terakhir, ya, di duduk yang terakhir. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, seorang yang sholat, kata beliau, yadau, meletakkan, fit tasyahudaini, di dalam dua tasyahud, tangan kirinya di atas paha sebelah kiri, di ujung dekat dengan lutut. Jadi tangan kiri kita di atas paha, kemudian diletakkan agak di ujung, di dekat lutut. Di dekat lutut. Mabsutatan madmumatan. Mabsutah dibuka dan dirapatkan. Dibuka, artinya dibuka, tidak dikepal, dan dirapatkan. Begini. Wayaqbidul yumnahu. Adapun tangan kanan dikepal. Tangan kanan dikepal. Wayursil al-musabbahah. Kemudian, telunjuk dibuka. Telunjuk dibuka. Wayadau ibhamahu ala harfiha. Kemudian, meletakkan ibham. Ibham itu jempol. Ya, ala harfiha. Di ujung lutut. Berarti jempol di ujung. Di ujung, ya. Dia paling depan. Itu jempol. Wa yarfa'ul musabbahata musyiran biha inda qawlihi illallah. Dan mulai diangkat, apa namanya ini, telunjuk, ketika sampai di kalimat illallah. Sampai di kalimat illallah. Ya, kenapa disebut harus, bukan harus ya, dianjurkan, diangkat ketika illallah? Karena kalimat illallah adalah persaksian. Bersaksi dengan lisan dan bersaksi dengan telunjuk. Persaksian dengan lisan adalah asyhadu an la ilaha illallah. Itu dengan lisan. Adapun persaksian dengan telunjuk, ya, dengan mengangkat tangan. Begitu kata Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Walaupun ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa mengucapkan, mengangkat telunjuk itu adalah pas asyhadu. Itu pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan mengangkat telunjuk itu pas lapas Allah. At-tahiyatu lillah, Allah. Ada lagi yang berpendapat sebagaimana barusan kita bahas, bahwa mengangkat jari telunjuk itu saat kalimat illallah. Tiada yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Ada lagi yang berpendapat bahwa mengangkat telunjuk itu dilakukan sejak awal kita membaca tasyahud. Artinya semenjak kita membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh sampai akhir, itu diangkat dari awal. Itu khilaf di kalangan para ulama dan tidak ada dalil yang sharih, dalil yang jelas tentang permasalahan ini. Artinya Nabi tidak memberikan apa namanya penjelasan yang jelas, yang pasti tentang masalah ini. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat. Kalau seandainya ada penjelasan Nabi, tidak ada perdebatan. Ya, dan ini masalah yang lapang. Artinya masalah yang lapang karena tidak ada dalil yang sharih, yang jelas tentang masalah ini, ya para ulama berijtihad. Ya, para ulama berijtihad tentang kapan semestinya seorang yang sholat itu mengangkat telunjuknya di dalam tasyahud. Wa aqallu tasyahudi, dan tasyahud yang paling minimal itu adalah seseorang mengucapkan at-tahiyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alayna wa ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini yang paling minimal. Lapas ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Itu lafaz yang paling minimal. Adapun lafaz yang paling sempurna adalah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ini lapas yang paling sempurna. Ini hadisnya sahih ya, riwayat Imam Muslim, atau biasa dikenal dengan tahiyatnya Ibnu Abbas. Tahiyatnya Ibnu Abbas. Ada lagi tahiyatnya Ibnu Mas'ud. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Artinya yang manapun kita gunakan tidak masalah. Ya, tidak masalah. Lalu dikatakan wa alfazut tasyahudi muta'ayyinatun. Lapas-lapas tasyahud sudah ditentukan oleh syariat. Wa yashtaritu tartibuh, dan disyaratkan harus dibaca dengan tartib. Ya, fa in lam yuhsinuhu wajaba ta'allum. Kalau seseorang belum hafal doa tasyahud maka dia wajib belajar. Fa in ajaza tarajjama. Tapi kalau dia belum bisa menghafalnya, dia wajib menerjemahkan tasyahud tersebut. Para pemirsa Niaga TV, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan yang pertama ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.

bekerja efisien dan cepat dalam memipil jagung menggunakan motor listrik yang handal dan awet. Kapasitas pemipilan hingga 240 kg per jam secara kontinu. Dengan dua saluran inlet membuat bahan yang dimasukkan lebih banyak. Konsumsi listrik lebih hemat, sangat praktis dan produktif. Hasil pemipilan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Hasil jagung pipil jadi lebih rapih dan berkualitas. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin sering mini MSP sering 36 dari Maxipack. Mau mengemas aneka produksi home industry berdimensi kecil dengan lebih efisien, aman dan tampak profesional. Hasil lebih rapi dan berkualitas, desain minimalis dan elegan, mudah untuk disimpan atau dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha. Digunakan untuk mengemas produk dengan dimensi kecil dan permukaan datar. Multifungsi untuk berbagai kemasan produk seperti kardus kotak handphone, kosmetik, farmasi, stationery, kotak kardus herbal, kemasan makanan, snack, dan masih banyak lagi. Dengan fitur suhu pengemasan 30 hingga 400 derajat Celcius. Dimensi plat pengemasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan tasyahud akhir rukun atau sunnah? Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya membaca tasyahud yang terakhir adalah rukun. Iya, dikatakan di sini ar-ruknu tsalitsu asyar war-rabi asyar at-tasyahhud al-akhir wal julusu lahu. Ya, rukun yang ke-13 dan rukun ke-14 adalah tasyahhud akhir dan duduk tasyahhud akhir. Itu hukumnya rukun, hukumnya wajib. Ya. Dan tadi sudah kita bacakan dalil-dalilnya. Allah alam bisawab. Jadi harus dibaca. Ya, harus dibaca. Dan nanti di rukun yang ke-15 adalah membaca salawat. Setelah kita membaca tasyahud, maka dilanjutkan dengan membaca salawat. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya. Rukun yang harus diucap dalam sholat apa saja? Takbiratul ihram, ya, ucapan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, lalu membaca Al-Fatihah, ya, itu harus diucapkan, tasyahud akhir dan sholawat, itu yang rukun, ya. Selebihnya sunnah, seperti misalnya membaca doa iftitah, itu sunnah. Membaca doa ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sunnah. Lalu membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Membaca Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku sunnah. Membaca Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud itu sunnah. Ya, jadi yang wajib itu takbiratul ihram. Lalu membaca Al-Fatihah setiap rokaat. Artinya kalau sholat maghrib, fatihahnya 3 kali. Kemudian membaca tasyahud akhir dan membaca sholawat di tasyahud yang terakhir. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Basri dari Tembilahan. Mau bertanya, merokok itu termasuk mubazirkah? merokok apakah termasuk mubazir? Iya, mubazir. Ya, rokok itu mubazir, artinya kita menggunakan uang yang kita dapatkan dari usaha untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, untuk hal-hal yang tidak berfaedah, itu mubazir. Untuk hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan faedah untuk kita, bahkan mendatangkan penyakit menurut kesepakatan orang-orang yang berakal. Jadi bukan hanya dokter, orang-orang yang berakal tahu bahwa kebiasaan merokok itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Artinya walaupun seseorang merokok, dia tidak rela anaknya merokok misalnya. Ini sesuatu yang sifatnya berasal dari hati nuraninya. Artinya dalam hatinya dia sadar bahwa aktivitas merokok bukanlah aktivitas yang baik. Oleh karenanya kebanyakan ayah tidak rela istrinya merokok atau anak-anaknya pun merokok, karena dia anggap itu kebiasaan yang tidak baik. Apalagi kalau kita bicara dari sisi kesehatan, ya dari sisi sosial, ya dari sisi keluarga, itu semua tidak baik. Dari sisi kesehatan, para dokter sepakat mengatakan bahwa rokok adalah berbahaya. Itu tidak ada perdebatan di kalangan para dokter. Dari sisi keluarga, ya mulut yang dari sisi masyarakat, sesungguhnya para perokok yang pasif, kalau kita ikuti berita-berita itu menjelaskan para perokok pasif lebih rentan terkena bahaya asap rokok dibandingkan perokok aktif. Apa itu perokok aktif yang merokok? Apa itu perokok pasif yang menghirup udaranya? Mereka terkena dampak buruknya, artinya menzalimi orang lain. Belum lagi alam, alam ini pun menjadi rusak dikarenakan asap tersebut. Belum lagi keluarga. Ketika mohon maaf seorang suami datang ke rumah mendekati istrinya dalam kondisi mulutnya berbau seperti itu, tentunya ini bukan perbuatan yang ma'ruf kepada istri. Ya, itu bukan perbuatan yang ma'ruf. Artinya kalau ditinjau dari banyak sisi ini, kita mendapatkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di dalam permasalahan tersebut. Wallahul muwaffiq. Bismillah, jika kaki kanan tidak bisa tegak pada saat tasyahud akhir, bagaimana posisi kaki-kaki kiri? Anda pernah dapat referensi bahwa kaki kiri diletakkan di atas kaki sebelah kanan. Kaki kiri diletakkan di atas kaki sebelah kanan. Saya belum paham. Jika kaki kanan tidak bisa ditegakkan, artinya ditegakkan ya, ditekuk seperti itu ya, posisi tumit di atas. Bagaimana posisi kaki-kaki kiri? Artinya apakah tetap di bawah betis sebelah kanan atau bagaimana? Iya, tetap. Posisi kaki tetap saja diletakkan di bawah betis sebelah kanan. Tidak berubah. Ya, kalaupun kita memang tidak bisa menegakkan kaki sebelah kanan, tapi tetap saja posisi kaki berada di kaki kiri di bawah betis sebelah kanan, tidak berubah. Ada yang berpendapat dipindah jadi di atas. Saya rasa tidak ya. Saya belum pernah mendengar ada penjelasan seperti itu, bahwa kaki sebelah kiri diletakkan di atas kaki sebelah kanan, tidak. Ya, yang selama ini dan sudah kita baca dalil-dalilnya, tetap saja kaki kiri di bawah betis sebelah kanan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh bila waktu ambil wudu karena di wastafel wudunya waktu cuci kakinya suka lupa, jadi di belakangan? Suka lupa, bukan lupa barangkali. Kalau lupa tidak sah nanti. Ya, tidak sah kalau memang belum dicuci. Mungkin sengaja diundur. Ya, sengaja diundur, cari tempat yang lain barangkali seperti itu. Ya, kalau pemisah antara waktu membasuhnya adalah sangat lama, misalnya lama, ya tidak boleh. Tapi kalau singkat ya silahkan saja. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat, apakah mualah adalah bagian dari hal yang wajib atau hal yang sunnah. Apa itu mualah? Mualah itu adalah kita membasuh bagian tubuh yang wajib dibasuh sebelum bagian tubuh sebelumnya kering. Saya membasuh tangan sebelah kanan. Tentunya setelah sebelah kanan, saya membasuh sebelah kiri. Kapan dikatakan mualah? Mualah itu adalah ketika selesai saya membasuh tangan sebelah kanan, saya langsung membasuh tangan sebelah kiri sebelum tangan kanan ini kering. Itu disebut dengan mualah. Ya, mualah. Walaupun nanti ulama berbeda pendapat ya, di mazhab Imam Ahmad itu wajib, tapi di mazhab Imam Syafi'i itu sunnah. Bila sudah wudu, apakah harus segera salat sunnah wudu, apa boleh wudunya nanti-nanti? Ya, kalau jaraknya sekali lagi singkat, sama dengan kasus yang pertama. Silahkan, misalnya ada hal yang harus kita rapihkan sedikit, baru kita melaksanakan salat sunnah wudu. Tidak masalah. Tapi kalau waktunya panjang ya, misalnya satu jam kemudian baru sholat sunnah wudhu, tidak seperti itu. Dikatakan sholat sunnah wudhu, kata Utsman bin Affan, barang siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, kemudian setelahnya sholat dua rakaat, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi, akibal wudhu setelah wudhu langsung. Tapi kalau aktivitas yang ringan, yang tidak memakan waktu yang banyak, tidak masalah. Allah Alam Bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, imam di masjid dekat rumah sering baca surat Al-Insyiqaq ketika salat berjamaah. Tapi imam tidak pernah sujud tilawah, bagaimana hukumnya? Allah alam bisawab ya, membaca sujud tilawah dalam membaca surat Al-Insyiqaq idza sama'un syaqqat adalah sunnah. Itu adalah sunnah, artinya kalaupun dia tidak melaksanakan, itu tidak sampai apa namanya merusak salat yang dia kerjakan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara sujud sahwi dan bagaimana cara sujud sahwi ya? Caranya sama seperti sujud yang biasa. Dimulai dengan pemirsa Niaga TV, tasyahud akhir dulu. Tasyahud akhir attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sampai akhir. Ketika sudah sampai di akhir, yang seharusnya kita salam, kita sujud. Dua kali sujudnya. Sujud yang pertama kita membaca subhanallah rabbiyal a'la, lalu bangkit lagi Allahu Akbar, lalu sujud lagi, membaca Subhanallah Rabbil A'la, lalu bangkit, setelah bangkit, tidak ada bacaan apapun, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Alam Bissawab. Coba kita lihat lagi. Saya pernah membaca buku yang menyebutkan bacaan salam termasuk rukun. Mana yang benar? Bacaan salam adalah bagian dari rukun. Betul, nanti akan dibahas di rukun yang ke-16. Ya, itu akan ada di rukun yang ke-16. Kita baru sampai tadi rukun yang ke-13 dan 14. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita memasuki rukun yang ke-15. Dan rukun yang terakhir adalah rukun nomor 16 adalah at-taslim. Ya, Rasulullah berkata, miftahus shalah at-tahur wa tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu wa tahliluhu at-taslim. Kunci salat itu adalah bersuci. Haramnya dengan takbir dan halal kembali dengan taslim. Allah alam besar. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau imam kunut apakah kita ngikutin apa sedekap aja? Sudah kita bahas dan kita sering kali kita menukil dan juga menjelaskan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama yang berpendapat bahwasanya kunut itu hanya dilakukan ketika salah satunya saat ada musibah. Itu pendapat Imam Ahmad. Salah satu sebab kunut adalah musibah, kata Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad berpendapat tidak disunnahkan membaca kunut setiap kali sholat subuh. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila seseorang sholat di belakang orang yang kunut, maka hendaknya dia kunut bersama imam sebagai bentuk mengamalkan sabda Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti, kata Imam Ahmad. Apalagi ini masalah yang sifatnya khilafiyah. Ya, ini pun ucapan yang sama yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dan ucapan beliau pernah kita bacakan panjang di kitab Majmu' al-Fatawa li Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Artinya, para ulama seperti Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, beliau berpendapat bagi yang sholat di belakang orang yang kunut, maka dia kunut. Mengangkat tangan atau tidak ya? Otomatis mengangkat tangan. Allah alam bissawab. Dan begitu pun sebaliknya, selalu saya ingatkan bagi yang sholat di belakang orang yang tidak kunut, ya ikuti juga. Ya, Allah alam bissawab. Baik, sepertinya pertanyaannya habis, tapi masih ada waktu sekitar 10 menit. Silahkan, kami masih memberikan kesempatan kepada para pemirsa Niaga TV yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan kita hari ini, yaitu pembahasan tentang rukun yang ke-13 dan rukun yang ke-14. Ya. Dan sepertinya ada sedikit kendala ya. Tadi banyak yang mengirimkan pesan ke tim kami bahwa banyak yang kehilangan siaran Niaga TV. Ya, kehilangan siaran Niaga TV. Mungkin bisa melakukan scan ya, receiver parabolanya di-scan agar mudah-mudahan siarannya bisa kembali. Jadi para pemirsa, banyak yang kehilangan termasuk dari daerah Aceh ya, dari Sumatera dan dari tempat-tempat yang lain. Banyak yang mengirimkan pesan bahwa terjadi masalah kendala dalam menangkap siaran Niaga TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan untuk bisa mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah habis ya. Karena siarannya juga mungkin tidak bisa ditangkap oleh para pemirsa Niaga TV. Artinya sebagian tidak bisa menangkap siaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan istiqomah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua kemudahan ya, keringanan langkah untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.